kasentian cikurang bang gendang pina kita kalah karona ke acece kasentian cikurang acece kasentian cikurang ada si kuje edi si kujang bagadakin bagedikin bagendang tanang dani teman ta kujak kuje nina ernina nina ranan seng kebabak ngo guntar sadang kuta bangun si dahi dahinta gelah ulah si epe cakap kena ngalo tukur ropah ta nembek hatena nulak jambenta epe cakap kena ku tiga rimonta gila atena acece anceng cian cikura kita kalah karena ke acece anceng cian cikurang acece anceng cian cikurang ada si kuje edi si kujan bagadakin bagedikin bagendang minta nangdangi teman Nina Ernina Nina ranan suku bambat ngo guntar sana kuta bangun si dahi dahinta gelah ulah si asuhi acece anceng cian epe cakap kena ngalo tukur ropah ta nembek hatena nulak jambenta epe cakap kena ku tiga rimonta gila atena acece anceng cian cikurang.